keluarga bahagia, lahir dari cinta. Cinta penuh kasih kelembutan sepanjang masa. Keluarga bahagia, taat pada Tuhan. Suka atau duka, selalu bersama selamanya. Indonesia.